Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. إخوان في الدين وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepat di dalam surat Al-Hadid, ia menyatakan bahwa dirinya dikala mengutus seorang rasul, maka diturunkan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, ataupun diturunkan kepada mereka kitab. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab. Dan kami telah turunkan kepada mereka, dan kami telah utus kepada mereka rasul-rasul. Kami utus rasul-rasul kami dan penjelas, dan kami turunkan bersama mereka ataupun kepada mereka kitab. Artinya barakallahu fikum, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa jumlah kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia itu sejumlah rasul yang Allah utus. Namun barakallahu fikum, yang Allah Subhanahu wa taala berikan, beritahukan kepada kita hanya sebagian kecil saja. Kitabnya umat Islam Al-Quran, kemudian di sana ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa, dan yang lainnya barakallahu fikum. Padahal barakallahu fikum, jumlah rasul sangat banyak, cuma disebutkan apa? Sebagian kecil saja. Nah, setiap kitab-kitab tersebut padanya adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam proses pensyariatannya ataupun dalam praktek pensyariatannya itu berbeda-beda. Syariat umat Islam berbeda dengan syariat umat Nabi Musa. Syariatnya umat Islam berbeda dengan syariatnya Nabi Isa, dan seterusnya barakallahu fikum. Dikarenakan barakallahu fikum, kita sebagai umat Islam memiliki satu kitab yang sebagai masdar dalam tasyri, sumber dalam pensyariatan, kita harus mengerti dengan baik apa itu Al-Quran. Al-Quran itu barakallahu fikum bukan cuma sebatas ketika seorang membacanya dia mendapatkan apa? Setiap satu huruf dapat 10 pahala. Al-Quran itu barakallahu fikum bukan cuma sebatas ketika kita membacanya, mentadaburinya, hati kita menjadi tenang. Banyak hal-hal yang harus kita mengerti tentang Al-Quran, yang dengannya barakallahu fikum kita akan menjadi hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah atas anugerah mushaf yang ada di setiap rumah-rumah kita. Barakallahu fikum. Di dalam kitab Fiqhul Muyassar, di sana ada aturan-aturan yang disebutkan tentang sikap seorang insan terhadap Al-Quran. Di antaranya adalah barakallahu fikum, dikala dia tidak dalam kondisi suci, dikala dia tidak dalam kondisi suci, secara khusus di sini barakallahu fikum, dalam keadaan junub, maka tidak diperkenankan untuk menyentuh huruf-huruf Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, orang-orang yang suci. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamassuhu illa tahir, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Memang barakallahu fikum, pada ayat yang kita bawakan tadi para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan mutahharun. Apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang suci dari hadas, ataukah yang dimaksud padanya adalah para malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kitab Fiqhul Muayyar tersebut disebutkan sebagai hujah bahwa orang-orang yang dalam kondisi junub tidak diperkenankan menyentuh huruf-huruf Al-Qur'an. Adapun dalam kondisi barakallahu fikum dia tidak bersuci, dia tidak apa suh, suci, bukan junub. Suci artinya tidak suci dari hadas kecil, ima dia apa? Belum berwudu ataupun belum bertayamum, maka barakallahu fikum dia diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an. Orang junub tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, tetapi masih diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an. Sebagian para ulama mengatakan tidak, orang junub tidak diperkenankan untuk menyentuh huruf-huruf Al-Quran dan tidak boleh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena waktu pendek. Waktu dia yang namanya junub itu apa? Pendek. Artinya apa? Dia dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu dari junubnya. Tapi kalau dia haid, dia nifas, dia tidak diperkenankan untuk menyentuh huruf-huruf Al-Quran, tapi masih diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Masih diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Ini barakallahu fikum disebutkan di dalam kitab Fiqhul Muyassar pada bab At-Taharah. Pada bab At-Taharah. Ini gambaran hal yang harus kita mengerti tentang Al-Quran. Al-Quran barakallahu fikum adalah sebagai masdar sumber dalam pensyariatan Islam. Syariat Islam itu sumbernya adalah apa? Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qabla dzalik, sebelumnya Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Usulut Tafsir menjelaskan wal Qur'anul Karim masdarus syari'atil Islamiyah allati bu'itha biha Muhammadun ilan nasi kafah alaihi salatu wassalam. Dan Al-Qur'an Karim itu sebagai sumber syariat Islam yang dengannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus kepada seluruh umat manusia. Ia menyatakan tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Tabarakalladzi nazzalal furqan, yang telah menurunkan al-furqan, pembeda, yaitu yang dimaksud adalah Al-Qur'an, kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira. Untuk apa Al-Qur'an tadi? Sebagai peringatan bagi alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu itu litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, fungsinya adalah untuk mengeluarkan manusia dari apa? Dhulumat, kejelekan-kejelekan, kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Pasnya bi'idni rabbihim, kemana barakallahu fikum? Ila siratil azizil hamid, kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Masdar ataupun sumber syariat Islam adalah Al-Qur'an. Bagaimana dengan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam? Apakah itu juga sebagai sumber syariat Islam? Jawabannya ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mau taat terhadap Rasul, maka dia taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam syahadat, dua kalimat syahadat dijadikan sebagai satu rukun. Rukun Islam ada berapa? Lima. Yang pertama, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dua hal ini tidak akan mungkin terpisah. Orang hanya taat kepada Allah saja, tidak taat kepada Rasul, enggak akan mungkin. Atau taat kepada Rasul saja tanpa taat kepada Allah juga sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Terwujud tidak akan mungkin. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah mengatakan, mayyuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa may ya'tillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dan kesesatan yang sangat nyata. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dzakara amrun muhiman wa huwa anal qur'an al karim wa masdar syari'ah al islamiyah wa kadzalika sunnatun nabawiyah. Di sini disebutkan perkara sangat penting, yaitu bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah sumber dari syariat Islam dan begitu pula sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Syariat Islam barakallahu fikum, Allah turunkan fungsinya untuk apa? Apa fungsinya? Hah? Apa? Untuk mengatur, mengatur apa? Untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi aturan dan undang-undang hidup manusia itu sudah diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, tidak akan mungkin terwujud sebuah aturan yang dibuat oleh manusia untuk menstabilkan kehidupan manusia, tidak akan mungkin terwujud. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tiga alasan mengapa aturan yang dibuat oleh manusia, undang-undang yang dibuat oleh manusia tidak akan mungkin memperbagus kehidupan manusia. Kalau manusia berpegang dengan aturan itu, tidak akan mungkin terwujud apa yang diinginkan oleh mereka. Alasan yang pertama kata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, annahu qasirun bi nafsihi wa fi aqlihi wa fi ma'rifati ma yusrihul khalqa. Bahwa pembuat undang-undang tersebut adalah sosok insan yang memiliki kekurangan dalam masalah akalnya. Memiliki kekurangan dalam masalah apa? Akalnya. Dan memiliki kekurangan dalam masalah pengetahuan hal-hal yang menyebabkan manusia itu baik. Yang pertama barakallahu fikum. Jadi terkadang kalau orang bikin aturan itu sesuai dengan apa? Selera pribadinya atau selera manusia. Lebih seringnya mana? Panjenengan kalau bikin aturan di rumah sesuai keluarga atau sesuai diri sendiri? Hah? Salah otomatis barakallahu fikum. Qasirun bin nafsi. Wa aqlihi. Kurang sempurna idroknya, pengetahuannya dalam hal-hal yang bisa barakallahu fikum mewujudkan kebaikan kondisi manusia. Kurang-kurang sempurna. Dia memandang A, ternyata semestinya apa? B. Dia memandang B, ternyata semestinya apa? A. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, annahu idza qadarna anna rajula indahu dzaki dzaka anna wadi'u ani wadi' al-qunun fa inna ma ya'rifu dzalika bima haulahu faqat amma makana ba'idan anhu min al-amakin fa inan nas yahtalifuna fi ma yuslihuhum. Baik, kita katakan orang itu cerdas, akalnya bagus. Kalau tadi yang pertama alasan apa? Ada kekurangan dalam masalah akalnya. Kita katakan dia akalnya baik sekali, zaka, cerdas. Kata Syekh, kalaupun seandainya dia adalah sosok yang cerdas, punya pengetahuan yang luar biasa, yang dia ketahui hanya ma haulahu faqat, apa yang ada di sekitarnya saja. Apa yang ada di sekitarnya saja. Amma makana ba'idan, adapun yang jauh dari dia, maka secara otomatis sifat manusia itu berbeda-beda. Dan hal yang barakallahu fikum membaguskan manusia itu juga berbeda, berbeda-beda. Kita saja barakallahu fikum, orang Indonesia, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Irian, sama gak? Sama gak? Jawabannya apa? Beda. Jawabannya sangat berbeda. Tata kramanya orang Jawa dengan orang Sumatera jauh berbeda. Jauh? Jauh berbeda. Ini barakallahu fikum. Kalaupun seandainya kita katakan, sudah, Dia orang yang sangat pendek. Dia orang yang sangat pintar, jeli, bijak sekali. Ketahuilah, yang dia pahami itu hanya sebatas apa yang ada di sekitarnya saja. Artinya konunnya tadi, aturannya tadi hanya pas untuk lingkungannya saja. Kemudian kata Syekh, "Idza qadanna anna hadzal rajul ladzi wada'a al-qanun dzakiyun wa ya'riful masalih." Sudah kita katakan lebih sempurna lagi. Lebih sempurna lagi. Orang ini cerdasnya luar biasa, pengetahuannya tentang apa? Kehidupan manusia juga luar biasa. Dia tahu sana, dia tahu sini, semuanya dia ketahui. Semuanya dia ketahui. Satu hal ada kekurangannya. Fa innama ya'rifuha fi zamanin mahdudin wa huwa zamanuhu alladhi ya'isu fihi. Dia hanya tahu kondisi zaman dia saja. Yaitu waktu yang dimana dia apa? Hidup. Setelah dan sebelumnya dia tahu enggak kira-kira? Kira-kira pas enggak konunya untuk kehidupan 100 tahun ke depan? Jawabannya apa? Tidak akan mungkin pas. Jawabannya tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin pas. Apa artinya apa para kolomikum? Aturan itu terus berubah. Tidak akan layak untuk diterapkan di satu tempat dan untuk diterapkan di tempat yang lain. Tidak dia akan layak untuk ditempatkan di waktu ini dan untuk waktu yang lain. Pasti akan ada perubahan. Tetapi barakallahu fikum, kalau Al-Quran sebagai sumber aturan tidak perlu dikondisikan. Tidak perlu apa? Dikondisikan. Tidak ada bahasa ketinggalan apa? Zaman. Terus, apapun kondisinya, Al-Quran itu terus akan cocok dengan kehidupan manusianya. Akan cocok dengan kehidupan manusianya. Mau ditempatkan di mana saja, Al-Quran tetap akan cocok. Al-Quran tetap akan apa? Akan cocok. Ini yang dikatakan dengan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzalna ibaran tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzala al-furqan, yang telah menurunkan al-furqan kepada hambanya. Fungsinya itu menjadi peringatan. Apa itu peringatan? Aturan, undang-undang untuk semua alam semesta. Barakallahu fikum. Jadi Al-Quran itu benar-benar apa? Sebuah kitab yang di dalamnya harus kita ikuti aturannya. Secara kenyataan barakallahu fikum, manusia di dalam kehidupan di dunia ini sangat beragam. Ada yang mau taat terhadap aturan-aturan Allah, ada yang tidak mau taat terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih memilih konun, aturan-aturan apa yang dibuat oleh manusia. Nah, barakallahu fikum, pernah saya sampaikan bahwa orang yang mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada empat macam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi barakallahu fikum, manusia di dalam kehidupan dunia ini dikala dia tidak mengamalkan ataupun dia memilih aturan yang dibuat oleh manusia daripada aturan yang dibuat oleh Allah, itu ada empat macam. Yang pertama adalah orang yang lebih memilih undang-undang manusia daripada undang-undang Allah. Lebih memilih aturan manusia daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih yakin bahwa aturan manusia itu lebih pas, lebih cocok daripada apa yang dibuat oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka orang seperti ini barakallahu fikum kafir. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia lebih memilih aturan dia daripada aturan Allah. Dia lebih memilih undang-undang dia daripada undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dikatakan sebagai kafir. Lebih pas apa yang dibuat oleh manusia daripada apa yang dibuat oleh Allah. Yang kedua barakallahu fikum adalah orang yang meyakini undang-undang manusia dan undang-undang Allah itu sama. Mau milih ini silahkan, mau milih itu juga silahkan, sama, sama-sama baik. sama-sama apa? Baik. Maka ini pun juga dikatakan sebagai kafir. Ini dikatakan sebagai kafir. Sama dengan apa yang disebut Allah Subhanahu wa taala, "Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun, fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang yang kafir. Dia tidak berhukum dengan hukum Allah, kenapa? Karena dia memandang aturan manusia itu lebih baik. Dia tidak berhukum dengan hukum Allah, kenapa? Karena dia memandang mau hukum Allah, mau hukum manusia semuanya sama. Silahkan pilih saja. Ada seorang muslim berpendapat seperti ini, dia bukanlah seorang muslim. Yang ketiga, barakallahu fikum, dan yang keempat, ini mayoritas kondisi umat Islam. Dan kita harus husnudzan pada kondisi ini, supaya kita tidak terjatuh dalam takfiri. Sikap bermudah-mudahan untuk mengkafirkan siapa? Seorang muslim. Yang ketiga adalah, barakallahu fikum, dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, tetapi karena hawa nafsunya saja. Karena apa? Hawa nafsunya saja. Maka dia berhukum dengan hukum Allah, selain hukum Allah, karena hawa nafsunya. Dan dia meyakini hukum Allah itu jauh lebih istimewa, jauh lebih baik, jauh lebih benar. Kenapa dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah? Karena hawa nafsunya saja. Maka orang yang seperti ini, barakallahu fikum, terjatuh dalam kabair. Apa? Dosa besar. Contoh, barakallahu fikum, karena hawa nafsunya. Karena apa? Hawa nafsunya. Aturan di dalam warisan, yang namanya laki-laki dapat 2 bagian. Perempuan dapat 1 bagian. Tiba-tiba sang wanita, tidak. Saya gak mau dengan aturan ini. Saya mau dengan aturan ini. Apa aturan ini? Aturan undang-undang yang mengatakan bahwa warisan itu harus dibagi rata. Laki-laki 1, perempuan 1. Laki-laki 2, perempuan 2. Dia memilih ini. Loh, ini kan Al-Quran. Saya yakin itu Al-Quran, benar. Tapi saya maunya ini. Ini namanya apa? Berhukum dengan hawa nafsu. Hanya pingin lebih banyak. Dan orang seperti ini, barakallahu fikum, dihukumi sebagai orang yang melakukan kabair. Dosa besar. Yang keempat, barakallahu fikum, adalah orang yang terpaksa berhukum dengan hukum manusia. Dalam kondisi hati dia sangat yakin bahwa hukum Allah itu yang mestinya dijalankan. Yang mestinya apa? Dijalankan. Tetapi dia terpaksa untuk berhukum dengan hukum manusia tadi. Maka orang seperti ini apa? La syai'a fi, tidak ada dosa padanya. Tidak ada dosa apa? Padanya. Dia berhukum dengan hukum manusia. Dalam kondisi dia yakin hukum Allah itu jauh lebih benar. Terpaksa. Terkondisikan seperti itu. Tidak ada pilihan bagi dia. Dia barakallahu fikum, qadarullah, tersangkut dengan hukum perdata. Tersangkut dengan hukum apa? Perdata. Kemudian barakallahu fikum masuk dalam ranah pengadilan. Akhirnya mau gak mau, apa? Dia harus mengikuti aturan yang ada. Mukroh, terpaksa. Mau gimana lagi? Mau gimana? Gimana lagi? Tidak bisa lari dari hal tersebut. Maka ini, la syai'a fi, tidak ada dosa padanya. Kalau khawarij barakallahu fikum, 4 ini ada enggak? Hah? Amrozi CS, 4 ini ada enggak? Enggak ada, semuanya apa? Sama. Apa itu? Apa itu? Kafir. Dia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sendiri juga tidak berhukum dengan hukum Allah barakallahu fikum. Mereka sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksimal semuanya, mereka tidak sanggup untuk melakukan hal tadi. Barakallahu fikum. Kira-kira mereka itu bercanda enggak? Kira-kira mereka-mereka ini bercanda enggak dalam perjalanan hidupnya? Hah? Atau orang yang serius, sepaneng itu toh? Atau dalam kehidupan mereka juga ada bercanda? Sebenarnya pasti ada apa? Percaya enggak? Ada yang jebolan dari sana enggak? Barakallahu fikum. Pasti ada candanya. Yang namanya orang bercanda, barakallahu fikum, yang namanya orang bercanda itu kadang apa? Dibumbu-bumbui dengan hal-hal yang apa? Dusta, ya kan? Ya, cerita ngalor ngidul ada apa? Dustanya. Dustanya apa? Bukan dusta untuk mengambil hak. Hanya dusta selingan dalam apa? Bercerita. Pernah barakallahu fikum lagi ngobrol, cerita-cerita konyol dusta pernah? Atau dongeng barakallahu fikum kancil nyolong timun. Oh, cerita untuk anak. Kancilnya tak kepak tani apalagi barakallahu fikum pernah? Hah? Itu namanya apa? Cerita-cerita apa? Dusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailun." Celaka. Siapa liman hadza sawa kadzibal yudhika bihil qaum? Wailun lahu tsumma wailun lah. Celakalah orang yang berdusta hanya dalam rangka membuat temannya tertawa. Celakalah dia dan celakalah dia. Kira-kira barakallahu fikum mereka itu pernah enggak bercanda sampai pada titik tadi? Jawabnya pasti pernah. Pasti bah? Pernah. Kalau pernah berarti mereka kafir enggak? Secara teori mereka, bukan kita yang menghukumi, secara teori mereka. Masuk dalam teori mereka barakallahu fikum. Masuk dalam teori mereka. Sehingga kalau empat ini dihukumi sama, empat yang kita sebutkan tadi dihukumi sama, maka apa? Kira-kira ada enggak seorang muslim di dunia ini? Hah? Ada enggak? Enggak ada barakallahu fikum. Empat ini. Barakallahu fikum. Karena itu dirinci oleh para ulama. Siapa yang dimaksud? Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan? Yang tidak berhukum itu dua pertama tadi. Yaitu orang yang meyakini bahwasanya apa? Hukum manusia itu lebih benar atau meyakini bahwasanya hukum manusia dengan hukum Allah itu sama, enggak ada bedanya. Silakan milih. Silakan milih. Nah, kalau sudah seperti itu, itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma hanya sebatas hawa nafsunya atau barakallahu fikum karena keterpaksaannya, maka dia tidak masuk dalam hal tadi. Nah, barakallahu fikum. Dari sini kita bisa mengerti bahwa syariat Islam sumbernya adalah Al-Quran, bukan hawa nafsu manusia. Ayyu masdarin kan, ayyu insanin kan, siapapun manusia itu, apapun itu sumbernya, tidak akan bisa dijadikan sebagai sumber syariat Islam. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, ketika kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada daerah tafsir, kita akan masuk kepada tafsir-tafsir Al-Quran, harus kita ketahui dengan baik beberapa syarat orang yang mau menafsirkan Al-Quran. Jadi bukan cuma sebatas kita baca, kita jelaskan sesuai dengan kehendaknya, tidak. Ada aturan-aturannya yang dengannya dia akan selamat dari apa? Ketergelinciran. Barakallahu fikum. Al-Quran itu kita harus betul-betul beradab. Kita lupa, kita mau berdalil dengan satu ayat, kemudian kita lupa, haram hukumnya membaca dengan makna. Haram hukumnya membaca dengan apa? Makna. Makna itu apa barakallahu fikum? Kita tahu bahasa Arab ya, kita tahu bahasa Arab. Tetapi kita lupa lafaz teksnya aslinya. Kemudian kita baca, kita bawakan dengan apa? Bahasa kita. Maka itu haram hukumnya. Maka itu apa? Haram hukumnya. Masuk pada bab apa? Merubah ayat-ayat Al-Quran. Sampai barakallahu fikum, taghyir, perubahan dari huruf Arab ke huruf Latin boleh tidak? Tidak diperbolehkan masuk pada bab tahrif, merubah Al-Quran. Kita menulis Al-Quran dengan huruf Latin itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan masuk pada bab tahriful Quran, merubah-rubah Al-Quran. Haruslah bahasa Arab barakallahu fikum. Tapi boleh enggak nulis bismillah pakai bahasa pakai huruf Latin? Boleh enggak nulis bismillah pakai huruf Latin? Kembali kepada niat. Mana bismillah mana yang akan kita tulis? Kalau bismillah yang ada di dalam Al-Quran, haram kita hukum nulis pakai huruf Latin. Tetapi kalau bismillah yang ada pada hadis-hadis, atau bismillah dalam bahasa kita, maka apa? Boleh kita menulis dengan huruf Latin. Panjenengan nulis SMS, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nulis bismillah itu barakallahu fikum. Boleh enggak dengan tulisan Latin? Jawabannya boleh. Tapi kalau nulis bismillah yang ada pada Al-Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita tulis bismillah di situ dalam apa? Huruf Latin, maka itu tidak boleh. Maka itu tidak boleh. Mahum? Bisa dipahami? Oh, enggak boleh nulis bismillah pakai huruf Latin. Boleh nulis bismillah pakai huruf Latin. Tetapi kalau bismillah yang ada dalam Al-Quran kita baca tulisan bismillah dalam Al-Quran, kemudian kita salin pakai apa? Huruf Latin, itu yang enggak boleh. Itu yang tidak di perbolehkan. Nulis Al-Fatihah barakallahu fikum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, pakai apa? Pakai apa? Huruf Latin. Tayyib barakallahu fikum. Boleh tidak? Sebenarnya tidak diperbolehkan. Bismillah sih termasuk huruf. Bismillah itu termasuk ayat Al-Fatihah bukan? Hah? Termasuk. Bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah bukan? Antum mengambil pendapat ini ada konsekuensi loh barakallahu fikum. Ya, ada satu konsekuensi. Apa konsekuensinya? Batal dan tidak batalnya sholat antum. Barakallahu fikum. Kalau antum mengatakan bismillah adalah termasuk dari surat Al-Fatihah, maka antum wajib untuk membaca bismillah ketika sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la sholatan liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Bi fatihatil kitab di sini dibaca dengan sempurna. Bukan dibaca dengan apa? Sebagian saja. Kita lagi sholat panjenengan sebagai imam. Setelah baca iftitah, kemudian langsung baca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sah tidak sholatnya? Hah? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak membaca Al-Fatihah. Loh, baca. Itu membaca sebagian surat Al-Fatihah. Harus dibaca. Harus di. Ini ketika bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah. Harus dibaca. Tidak boleh tidak. Tapi Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab sholahnya, beliau mengatakan bahwa orang yang tidak membaca Al-Fatihah, orang yang tidak membaca bismillah, fa inna sholatahu tasih li'annaha laysat min ayatil Fatihah. Oh, kama qala rahimahullah ta'ala. Orang yang tidak membaca bismillah ketika sholat dalam baca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tetap sah. Langsung beliau membuat tanda petik. Dikarenakan bismillah itu bukan dari surat Al-Fatihah. Mafhumnya, kalau dia berpendapat bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah, maka dia harus membacanya. Kalau tidak membacanya, maka apa? Tidak sah sholatnya. Sebuah pendapat ada apa? Konsekuensi. Keyakinan. Loh, saya kan cuma yakin saja. Aplikasinya ya yang ini gak apa-apa. Loh, gak bisa. Tidak bisa. Kalau sudah meyakini bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah, harus dibaca. Orang mengatakan sholat sunnah tahiyatul masjid itu wajib hukumnya. Maka dia harus punya perasaan kalau meninggalkan dia apa? Berdosa. Dia berbicara wajib sholat sunnah tahiyatul masjid, wajib sholat sunnah tahiyatul masjid. Tiba-tiba dia masuk ke masjid tidak apa? Sholat tahiyatul masjid. Apa faedahnya dia berbicara wajib? Mohon barakallahu fikum. Begitu pula di sini. Begitu pula apa deh? Di sini bismillah. Dan wallahu a'lam bissawab, ala ilma indallah, bahwa bismillah itu bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Apakah ketika kita sholat harus membaca secara utuh surat Al-Fatihah? Bila terhitung dari awal, iya. Dari awalnya, iya. Tapi kalau bicara akhirnya, maka tidak. Maka apa deh? Tidak. Bagi seorang makmum barakallahu fikum diperintah untuk baca apa? Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum menyebutkan tidak diperkenankan bagi kalian untuk membaca sesuatu apapun dari Al-Quran illa Fatihatul Kitab, kecuali Al-Fatihah. Artinya bagi seorang makmum, dia pun harus membaca apa? Al-Fatihah. Kapan dia membaca Al-Fatihah dan bagaimana kalau dia masbuk? Dia masbuk barakallahu fikum, imam sudah membaca suratan, dia takbir, dia iftitah, kemudian dia membaca Al-Fatihah, baru sampai Maliki Yaumiddin, apa yang dia lakukan? Menyempurnakan bacaan Al-Fatihah atau mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ja'ilal imam liyutamma bihi, imam itu ditunjuk untuk diikuti. Yang harus dia ikuti adalah apa? Innama ja'ilal imam liyutamma bihi, imam itu ditunjuk, diangkat untuk apa? Diikuti. Artinya apa? Kalau seandainya makmum dia membaca Al-Fatihah kemudian belum selesai dan imam sudah ruku, maka dia diperintah untuk apa? Ruku. Tapi kalau bahasanya dari awal langsung Malik Yaumiddin terus sampai, maka apa? Ini tidak sah. Harus dari awal. Kalau dari pertengahan ke belakang enggak boleh. Dari depan sampai pertengahan jawabannya apa? Oh, boleh. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendengarkan bacaan siapa? Imam, itu kan ya? Ataupun untuk mendengarkan bacaan orang yang baca Al-Quran. Faidha kuri Al-Quran, fastami'ulah. Kalau dibacaan Al-Quran, maka fastami'u. Dengarkan, wa'ansitu. Diam, dengarkan. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW mengatakan, tidak diperkenankan bagi kalian untuk membaca Al-Quran, apapun dari Al-Quran, kecuali apa? Al-Fatihah. Nah, kapan panjenengan baca Al-Quran, baca Al-Fatihah? Hah? Kapan barakallahu fikum? Imam baca Al-Fatihah, panjenengan juga baca? Masuk larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam baca Al-Fatihah, panjenengan baca? Masuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus kapan? Barakallahu fikum. Ada tiga cara. Yang pertama adalah di diam-diamnya imam. Di diam-diamnya imam. Imam baca Al-Fatihah. Waladhalin amin. Kan diam. Kalau langsung baca. Kita baca Al-Fatihah. Cuman ini terkadang kesusu. Ngejer apa? Bacaan imam. Yang kedua barakallahu fikum. Mengiringi. Mengiringi. Mengiringi ini barakallahu fikum ada dua cara. Yang pertama adalah mengiringi per kata. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng. Tapi tidak mendahului. Menyimak dan mengiringinya. Ini lebih mudah bagi kita. Daripada kita mengiringinya per ayat. Imam baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita baca apa? Kemudian kita baca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita mengikuti yang kedua, kita akan barakallahu fikum terkondisikan pada satu kondisi yang sulit. Kalau yang pertama saya barakallahu fikum, kita ikuti. Alhamdulillahi rabbil alamin, selesainya bareng. Ar-Rahmanir-Rahim, selesainya bareng. Kalau yang kedua barakallahu fikum. Kalau ini sampai waladhdallin, diikuti. Imam baca amin, juga baca apa? Amin. Nah, kalau yang per ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, dia alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dia Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika sang imam mengatakan apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa yang dikatakan? Hah? Amin apa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin? Hah? Apa yang dikatakan? Di sini dia sulit. Paham? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Idza amana al-imam fa aminu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam langsung baca amin. Kalau imam sudah baca amin, maka aminu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah amin oleh kalian. Sehingga apa yang harus kalian lakukan? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Ah, apa ini? Ah, di sini panjenengan sulit. yang lebih mudah dan lebih bisa fokus, lebih bisa menghayati itu dengan mengiringinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, tanpa mendahulinya. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, tanpa paman mendahulinya. Masuk pada bab apa? Fastamiu. Masuk pada bab fastamiu. Masuk pada bab apa? La syai'a illa al-Fatihah. Tidak boleh membaca suatu pun apapun dari Al-Quran kecuali apa? Al-Fatihah. Masuk surat Al-Fatihahnya mah masuk. Tapi dalam suratan kita diperintah untuk apa? Menyimaknya. Barakallahu fikum. Itu sebagai seorang apa? Makmum. Jadi aturannya luar biasa dalam surat apa? Al-Fatihah. Kalau kita baca tuntas kitab shalah Ibn Taimiyah rahimahullah taala, kitab salatnya Ibn Taimiyah rahimahullah, masyaallah luar biasa nikmatnya. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Sampai semua akwal dibawakan secara singkatnya, tidak secara ringkasnya. Kita dulu kita pada pertemuan lalu kita bahas tentang apa? Bagaimana cara mengangkat tangan ketika apa? Takbir. Ada berapa cara? Tiga. Yang pertama barengan dengan apa? Mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Yang kedua takbir dulu baru mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Yang ketiga angkat tangan dulu baru apa? Takbir. Allahu Akbar. Masih monoton atau sudah ada perubahan? Hah? Kata saya menetapkan apa? Al-ibadat idha waradat. Ibadah bila datang tata caranya mutanawwi'ah lebih dari satu, maka apa? Semuanya diamalkan. Supaya barakallahu fikum tidak terlupakan. Masya Allah, luar biasa barakallahu fikum. Ya, kitab sholat sudah dibahas dalam apa? Kitab-kitab fikih. Apalagi yang sudah dibahas barakallahu fikum? Semuanya sudah ya, tinggal aplikasinya kita, tinggal amalan, tinggal apa yang kita amalkan. Dari pembahasan kita barakallahu fikum, satu hal yang harus kita mengerti, marilah kita pelajari lebih jauh tentang apa itu Al-Quran. Bukan hanya sebatas kita membaca Al-Quran, bukan cuma sebatas kita mengerti adab-adab Al-Quran, tapi ada hal-hal yang harus kita ketahui. Al-Quran dalam bab nuzulnya ada ibtidai, ada ibtidai. Apa itu ibtidai? Al-Quran yang turun tanpa sebab. Ada sababi, ada Al-Quran yang turun karena sebab. Sebuah sebab. Al-Quran barakallahu fikum ada maki, ada madani. Kemudian kita melihat kisah terkumpulnya Al-Quran barakallahu fikum. Satu hal yang sangat mengharukan dari kisah kisahnya Al-Quran sampai ke tangan-tangan kita adalah kisah di zaman siapa? Sahabat siapa? Hah? Di zaman siapa? Sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Quran dikumpulkan, ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan jadi mushaf di zamannya siapa? Sahabat Abu Bakar. Atas saran siapa? Sahabat Umar. Dijalankan oleh siapa? Zaid bin Thabit. Kemudian Sahabat Abu Bakar meninggal, mushaf dipegang oleh siapa? Umar. Umar meninggal, mushaf dipegang oleh siapa? Putrinya, Hafsah. Kemudian barakallahu fikum, ketika sahabat Utsman menjadi khalifah, negara ataupun daerahnya kaum muslimin itu semakin luas, semakin banyak kaum musliminnya. Ketika semakin banyak kaum musliminnya, cara membaca Al-Quran pun apa? Akhirnya berbeda. Beda. Ada lahjah sini, ada logat sini, dan seterusnya. Akhirnya barakallahu fikum muncul perbedaan-perbedaan yang sampai hampir-hampir saja menimbulkan pecah. Perpecahan, pertempuran, bunuh-membunuh karena apa? Hanya beda membaca Al-Quran. Kemudian sahabat Hudzaifah datang ke sahabat Utsman bin Affan menyarankan dan memberitahu. Akhirnya barakallahu fikum sahabat Umar, sahabat Utsman bin Affan meminta kepada Hafsah putri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk apa? Memberikan mushafnya dan disalin. Kemudian disalinlah kurang lebih menjadi 6 dan dibagikan ke penjuru-penjuru apa? Daerah. Dan semua catatan yang ada ataupun semua benda yang di situ tercatat ayat-ayat Al-Qur'an diperintah untuk dikumpulkan Semua dikumpulkan. Yang pernah mencatat ayat Al-Quran, kumpulkan. Dan dikumpulkan semua, setelah itu dibakar. Setelah itu apa? Dibakar. Orang yang paling terakhir membakar siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Merasa sangat sayang. Ini hasil tulisannya. Di hadapan Rasulullah SAW harus dibakar. Sangat-sangat sayang. Tapi dikarenakan dalam upaya. Barakallahu fikum. Mentaati Amirul Mukminin dalam upaya menyatukan kaum muslimin, akhirnya beliau pun rela membakar tulisan-tulisan yang beliau tulis. Akhirnya semuanya sudah tidak ada. Yang tersisa apa? Apa yang ada di dalam mushaf. Setelah itu barakallahu fikum, mushaf terus disalin, diperbanyak dan akhirnya sampai kepada apa? Kita. Jadi barakallahu fikum, penulisan Al-Quran itu penuh dengan tetesan air mata. Penuh dengan pengorbanan. Sekarang barakallahu di rumah kita terkadang itu berdebu sampai apa? Hah? Kayak tidak ada apa? Harganya. Pengorbanan luar biasa barakallahu para sahabat-sahabat. Sahabat Ibnu Mas'ud, Masya Allah, sedihnya luar biasa. Kalau kita membaca torehan-torehan sejarah tentang bagaimana proses pengumpulan Al-Quran, luar biasa barakallahu fikum. Harus upayakan cari buku-bukunya. Wah, kan bukunya pakai bahasa Arab semua. Oh, berarti ada satu cara. Apa itu? Belajar bahasa Arab supaya kita bisa lebih mengerti tentang apa itu Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Tapi barakallahu fikum, sebenarnya saya itu belum menemukan mau bahas apa ini sebenarnya. Ada usulan barakallahu fikum? Oh, Pak, usulannya, Pak. Jadi karena tuh bingung bahasa apa ya sampai sini ya. Usulan apa, Pak? Apa Ustaz? Usulan apa, Ustaz? Mau bahas takut aduh sudah berulang kali dibahas. Iya, Masya Allah. Pak Dukum, sebagian kalian Masya Allah udah puluhan tahun ngajinya. Luar biasa. Dari tahun 90-an. Lebih duluan daripada ana. Gak ada usulan? Usulan apa, Pak? Bahas apa? Kalau siro saya gak pintar cerita ya. Nanti gak asik jadinya. Oke. Okay. Sifat sholat Nabi, Masya Allah, sholat-sholat antum sudah luar biasa. Tatbiknya, prakteknya udah sering juga dapat ya. Saya tanya kan sudah bahas ya. Belum. Saya. Kita usulah kan ada punya Syekh Albani, Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, banyak sekali barakallahu fikum. Yang mana dibahas Syekh Albani enggak ada bedanya insyaallah. Al-Jannah wan Nar. Oh, udah sering sekali ya. Nanti kalau lama-lama enggak ada yang usul tak bahas terus dulu kan nanti. Al-Jannah wan Nar sudah dibahas sama Ustaz Saiful. Saya sering bahas Al-Jannah wan Nar ya. Anak itu bingung. Bingungnya itu kenapa barakallahu fikum? Masya Allah antum itu sudah sering tiap hari, bisa dikatakan tiap hari ngaji kan ya. Hari ini di masjid sini, hari ini di masjid sini, hari ini di masjid sini. Satu pekan berapa kali ngajinya barakallahu fikum? Full ya, luar biasa. Senin apa bahasa apa barakallahu fikum panjenengan? Hah? Setiapun bahasa apa Senin? Baik, Selasa? Rabu? Masal Jali ya? Kamis? Jaziat, ganti-ganti. Jumat? Fiki? Sabtu? Lul Maram? Ahad, tauhid plus daurah ya kan. Jumat ini double Jumatan sama apa? Ya, luar biasa. Sudahlah, Selasa libur aja ya, Pak. Sudah lengkap. Barakallahu masyaallah. Naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadzal barakallahu fikum.